Mitra Bisnis, Tempo menulis, KPK menetapkan pengusaha Harta Timur Daya sebagai tersangka pemberi suap Bupati Buol, Sulawesi Tengah, terkait pengurusan izin hak guna usaha perkebunan miliknya. Pihak Hartati mengaku diperas oleh Bupati Buol. Kejadian seperti ini menjadi dilematis bagi pengusaha yang jika tidak melayani pemerasan, usaha bisa tidak jalan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Dewan Karet Indonesia, Aziz Paneh. Pak Aziz, apa komentar Anda soal ini? Salah satu faktor investor gak mau masuk ke Indonesia adalah tidak adanya kepastian hukum. Nah, gak adanya kepastian hukum itulah makanya suap itu bisa berlaku. Kalau kepastian hukum ada, suap itu tidak akan bisa dilangsungkan, kan gitu. Kalau dia tahu, oh aku minggu depan pasti aku punya surat izin keluar, oh aku tanah ini, lahan ini, aku sudah pasti dapat. Nggak ada problem. Makanya saya cenderung setuju kepada satu pendapat, agar sumber dari penyuapan itu soal izin perizinan. Ya. Sekarang ditetapkan oleh DPR membuat surat terbuka, transparan. Makanya nggak akan ada sesuatu menyuap lagi. Tapi karena sumber perizinan itu telah digunakan oleh penguasa sebagai sumber pendapatan, ini jadi kacau kan? Nah, malah sekarang menteri-menteri dari partai-partai ini bisa digunakan perizinan ini sebagai sumber partai, ini kan berbahaya. Nyata saja ya, investor tidak mau masuk ke Indonesia selama peraturan dan perizinan itu abu-abu. Tidak ada kepastian hukum, itu aja. Kalau ada itu investor udah tunggang langgang ke Indonesia lari. Apalagi di bidang saya, banyak kali itu investor gak jadi, pindahnya ke Vietnam, pindah ke Thailand, malah pindah ke Singapura. Karena gak ada kepastian hukum. Ya, kenapa? Karena keseimbangan antara pusat dan daerah juga gak jelas. Ya. Pusat itu selalu mengatakan, ya itu Jakarta kita lain. Pusat bilang, oh daerah nggak berhak memutuskan. Ini kan konflik ini ada. Semua orang ngaku ini. Nah ini kapan diselesaikan? Selama itu nggak selesai, ya kasus begini akan kejadian. Kita pengusaha, kita itu hanya hitung-hitung merugi laba. Everybody knows that. Dan ini nggak bisa you tutup. Ini nggak bisa kita apa-apakan, kecuali ada undang-undang yang mengatakan perizinan itu terbuka. Baru kita bisa, baru investor bisa masuk. Biar MP3EI pun ditanangkan. Selama nggak transparan, selama perizinan itu menjadi kunci untuk mendapat extra income yang besar, susah. Menurut saya, ini KPK itu sekarang mencari jarum di tumpukan tepung. Ya. Satu bilang, aku diperas. Yang satu bilang, dia yang nyuap. Susah dong kita, hanya Tuhan yang bisa jawab, bukan hukum. Demikian Ketua Umum Dewan Karet Indonesia, Aziz Paneh. Saya Wendy Lim.